curanmor, pencurian sepeda motor. Salah. Curahan perasaan dan humor. Hahaha. 104,2 Jazz Radio Kebanggaan Cilacap. Ya ya metutung maning nang ngene acara curanmor, curan perasaan dan humor ke ya caking Jazz Radio ke kanggo panjenengan kabeh ya. Iki sing terutama teh sing pada bujang-bujang, sing arep pada bojo, sing arep pada umah-umah, sing priwe ke kira-kira jenengan pada siapa burung. Ya siap apa boy, siap mental, siap spiritual, ya semoga segala persiapan, termasuk siap kawan. Oh nanti di pengantin zaman siki gue orang kaya zaman gemien, kaya zaman gemien tanya terima anu gedang kepok karo anu butin. Siki tanya nekura, apa gawat emas karo 30 gram gue mertuane jangan si modot, baik gue ya. Oke, okay, yes. Kita berbicara masalah persiapan pernikahan yang udah cerita kan. Gue panjenengan KB nari acara curanmor. Jajar yuk udah peletek bareng. Kita cerita kirimannya Mas Sandiri Hati. Jajar yuk, tiliki. Digelar gue deklite kan, ayo. Gindrung, ada kelanang apa paling ganteng. Halo nak, halo sayang. Ada gindrung, bapak kikit lagi ngutang ya, ayo ngguyo. Ada gindrung, anak kelanang apa paling ganteng, pinter, anak kelanang apa paling ganteng. Tunggung malah nangis, aduh eh, jangan nangis. Dek, Dek, kau lagi ngutang anaknya apa? Dek, kau nangis anaknya, udah anakmu ya. Waduh, kau kasus mana kau? Waduh, kau ngutang anaknya, kau ngomong anaknya malah nanti nangis kayak kau. Eh, kau yang ngapa kau nak lo bang di bang? Nak ada mertamu, nak ada merdayung lo bunga ini, cak, nang lapangan bang, ikut kau. Ya, kau mau lagi dulu narik, Dek, dan Dek, uling ngutang anak kok ya kayak kadanin deh. Sinjarnya buta zaman ceknya uling ngutang aja kaya kue. Mengutang aneh. Anak gendong. Aduh yang meraja anaknya ya nangis. Gak orang kaya ngapa uling ngutang. Nek anak zaman ceknya, nek bayi zaman ceknya itu uling ngutang orang sengau lagu-laguan. Gini bae. Voucher pulsa isi ulang sing sini 1,000 ya komingkem. Jenenge sapaan dia anaknya gue Dik? Aris. Dek jenengane Aris. Oh jadi cilikan Aris kayak gijek. Rambutnya serodong Dik. Kok ngapa kau yang ngelak bang jebang? Yang ke maring ini ke dalam rangka keperluan. Yang kepengen takon. Yang kepengen konsultasi karo kowe. Konsultasi apa? Konsultasi masalah bebojoan. Hahaha. Kan anu termasuk salah satu orang yang nikah muda ya. Lagi nyong tetakon deh. Rasanya kayak ngapain jalan nikah muda. Jare wong-wong pada ngomong. Uli bojo aja kekasihkan. Uli bojo aja kenopan. Eman-eman masa remajane. Eman-eman masa mudane lho. Jare kayak gue deh. Oh kayak gue. Kayak gue. Kayak kadane. Sing jinane nikah muda. Sing jinane kawin kok usianya nomai gue ya. Pancen bener yakin, enaknya harus pira kan, enaknya harus pira, beng jebeng kemenan yakin, enaknya harus pira. Terus? Tapi beng sumpah beng, gurih lo beng. Oh iya gue ya, pantesan ya, ini kalau kamu modot ini mbak Samis Bojo, gurih ya. Dek, kadang ini nyong maring enak kepengen takon maring kowe ya, nyong pengen konsultasi. Anu nyong sikit wis dibayaran deh, nyong sebulan ini sikit terima duit 200,000. Ah, kue kan juragane nyong 200,000 sebulan. Kira-kira menurut kue, kan nyong ngapike kuriwege. Apa nyong bisa bojo apa orang jecal? Gampangan bae, wong bojo zaman siko rosangel-angel ya. Modal 200,000 sebulan bojo bae bojo. Nah jara kebutuhannya wong bojo kue pirang-pirang deh. Orang mung 100,000 tok. Ya pancen pirang-pirang. Tapi yang jenis zaman siki, uteknya kudu tinggo ya, uteknya kudu diprotes, apa? Uteknya kudu diprotes ya, jadi kon mandan ambat sendeng, kon mandan bukak sendeng, duwe akal, sing akhirnya 200,000 pepek jumbrek, bisa ngurumat tanggan. ke kandha nih, sing pertama masalah panganan, ini masalah cekekan ke ya, ke masalah nggak harus urus-urusan karo peteng kok ngantek orang diatur, ke belum dari masalah ujungnya belum reang, ke mulanya masalah peteng, masalah cekekan, masalah panganan udah dipersiap nak, kulit caranya main kondui turang atau sewu sebulan kok bisa pepek jumlah sebulan nutup. Caranya berbendik? Caranya gampang, modalnya ku sewu perak ya, modalnya ku sewu perak. Duit sewu ini kan butuh amplop cilik. Nah, amplop ciliknya ku yang gue peranti kondangan. Jadi kan aku tuh rajin-rajin kondangan, pengirit. Kayak ya temenan gue. Lalu kondangannya malah biaya maning deh. Kondangan aja kakek. 100 perak wae. Dengan semar kilangan wadono. Oke ya, udan ora udan kudu payungan, dundang ora dundang kudu kondangan. Kowe sing pertama masalah cekekan kowe ya, kandhane kowe. Syukur-syukur anggar lagi pas kondangan kayak gue ya, sedurungnya balik gue mampir nang meja kelas manan. Putra tuai panganan ini nangkoran, aneh apa, nangkoran, putra sudana, jangan, putra jangan. Tenang gue lamu nang rumah. Ayo gue carane lho, gue masalah cekekan gue ya, masalah panganan gue. Masalah badrogan gue sudah terselesaikan. Dan siki gari masalah umah. Sinjane umah zaman siki anggar kuar gawe. Ora cukup 10-20 juta, ora medrang duitnya, ora bakal medrang. Nekar ngontrak apa maning, sinjane ngontrak gue ya. Sebulan gelem 500 sebo gue anggar nang daerah kota. Nah terus kesini priwe. Gampang bayang, kira-kira pancen gue kepengen ngirit, duit 200 sebo kok bisa untuk umah. Manggon bae nang omahe mertuane. Dijamin pokoke jane kowe bisa manggon nang omahe mertuane iki ya. Ngapa-ngapa kowe bebas. Apa mangan apa kowe bebas ya termasuk mangan ati. Dadi mbina kowe dijamin padu karo omahe mertuane kok. Makan ati bae pokoke lah. Siki masalah pamaning jar. Oh iya masalah listrik karo banyu. Anggar sebulan-bulannya kudu setor listrik karena 1000. Aduh, gue ya duit gajahnya ntar ngebayar listrik tok. Mulanya listriknya tirit-tirit. Gue ya listriknya tirit-tirit. Anggar kira-kira kue pancen duit kesenangan karo bojone dolanan PlayStation. Utawa dolanan video game kayak gue ya. Mulai ngesuk, anggar pabis bojo. Gue bisa rasa dolanan PlayStation dan jorong rumah. Orang sederhanan video game nonton-tonton listrik ganti be ganti Suramanda apa monopoli apa kaplean karo bojone ya. Oh ala jahat syukur lah gelem kreatif gawe kentrongan dewe kan pringo gari dolanan kentrongan tek-tekan karo bojone njerong nek pengen mirip maning ngulit dolanan uling ngulit hiburan pengen jajan ngulit pring disreseki digawe bege-began kok ini kan jadi warungan nih bojone ini kan jadi bege kan mandan romantis kan jurang rumah orang papa anaknya kontak buan karo ember kan anaknya ini kan bintar mpukul nyanyilah bebek mana maning modelnya mau ngepur baling kan mandan mengandung kesehatan dan kecaranya kaya gue ngirit jupit ke jaringannya beja kok ngatuh sewa si cucun. Terus yang selanjutnya ini masalah transportasi zaman siki apa maning anggar penumpang angkutan kota kok bayar sewa gue pasti jelas gue turunin yang calo terminal gue gelem gue ya. Mulanya kudu dipikir nah masalah transportasi mulainya suka anggar wis bojo gue mulai ngumpulna duit gue tuku motor, motore motor larang-larang, motor GL Pro bae, motor GL Pro, genjot langsung protol. Lah men kon kira-kira iki maning, bensine aja larang-larang, nganggo bensin campur bae. Bensine bensin campur, bensin campur dorong. Jadi 2 meter motor mlaku, 500 meter didorong, dituntun bae. Terus yang selanjutnya, ini masalah keperluan sehari-hari ke. Kayak misalkan sabun, ya, odol ya, sampo, apa maning kan. Oh, pirang-pirang weh. Menkon irit-iritan, mesuk mulai bojo kayak gitu ya. Udah adus, ada sementerina. Anggar perlu-perlu bayan, lebih adus, ngirit sabun. Anggar paling-paling kurang armar ngalun-alun, harus adus. Mereka mampu perang rusak, orang rusak, tengalun-alun. Terus aku ketemu orang mau gue ke. bebas. Lah anak kepengen ngirit maning. Uli sikat gigian mulai siki, nguli nganggo tol, aja nganggo tol sintukunan toko. Bata diremuk, campur uya sending nganggo sikat gigian. Oh, jadi metu-metu umurnya kayak ndokasin. Gue lebih ngirit maning bok gue. Oh kayak gue ya. Kayak gue kudu ngirit-ngiritan anggar 200.000 kok main bocok. Lah terus anggar misalkan lu juga ngirit-ngiritan kayak gue kok tetap boros baik. Ibarat kata peribahasa lebih besar pasak daripada tiang. Mulai ngesuk orang sangat gue pasak. Dipaku gue. Ketara paku kan murah sekilo kok 10.000. Kurang. Curan Mor, pencurian sepeda motor. Salah. Curahan perasaan dan humor.